Kita masuk di segmen yang namanya Bakal Lestari. Bakal Lestari ini pokoknya mereka yang orang-orang yang menurut kita nih, Jules, Atika. Cikal ini, bakal ya. Mereka orang-orang yang kita harap bahwa mereka akan dedikasi sama apa yang mereka kerjakan, tanggung jawab sama apa yang mereka buat, dan kita menyebutnya Bakal Lestari. Semoga karirnya mereka panjang dan selalu menjadi inspirasi buat banyak orang. Yeah. Kita lihat cuplikan berikut ini. Amin. Mungkin masih terdengar baru di kalangan musik tanah air, tetapi sebenarnya ia sudah lama mengukir nama di dunia musik lewat media sosial. Isyana menuntut ilmu musik performance di Singapura dan dilanjutkan di Inggris. Ia juga pernah mewakili Indonesia di berbagai kompetisi berskala internasional. Keahliannya tidak hanya bernyanyi, tetapi juga bermain piano, elektron, flute, dan saksofon. Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupa. Tepuk tangan buat Isyana. Isyana, itu kamu harusnya. Kamu katanya grand banget, grand banget. Pernah belajar seriosa, benar? Oh iya betul. Di Singapura ya? Basicnya emang basicnya serius. Basicnya gitu harusnya. Iya, iya betul. Basic. Betul banget. Isyana coba. Kalau inget lagu ini, gue inget masa SD sih. Gue masih SD. Lagu apa? Yang tadi. Ini tahun gue. Oh yang tadi. Okay. Cinta kan membawamu. Coba nyanyi ini kita masih. Enggak. Yang tadi kan udah. Lagu ini aja. Lagunya Glenn Fredly coba versi. Oh iya, tapi seriosa. Opera. My Everything. Waduh. My Everything. Iya. Atau apa yang kamu bisa deh. Apa yang kamu bisa lah. I do.